الصحيحة والمهذبة أنت يا أخي الكريم أنت يا صاحب ما شاء الله. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. نعم. Ini seorang laki-laki. Ini. Ini seorang laki-laki pedagang. Baik. Dan itu seorang laki-laki. Dan ini seorang laki-laki seorang dokter. Baik. La yazal tarjamah yahtaju ila tahdhib. Masih perlu di sedikit diperhalus. Ya Syekh Muhammad mungkin yang terjem? Insyaallah. Baik. Min fadlikum. Hadha rajulu tajirun wa dhalika rajulu tabibun. Ini adalah pedagang laki-laki dan itu adalah dokter laki-laki. Taib, terjemah mutsawi ya yani. Taib, labas. Terjemahannya cukup, sudah cukup. Hadza rajulu laki-laki ini tajirun, seorang pedagang. Wa dzalika rajulu dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Wa hakadha. Sah. Fahamtum ya ikhwan? Fahimna. Nah, kadang terjemahan perlu diterjemahkan dengan makna, tidak per lafaz, karena kadang penerjemahan secara lafaz akan membuat terjemahan kalau tidak salah dipahami atau salah menerjemahkan. Maksudnya hadzar rajulu laki-laki ini tajirun, seorang pedagang. Wadzalikar rajulu sambil menunjuk orang tertentu, wadzalikar rajulu dan laki-laki itu seorang tabibun, seorang dokter. Taib. Ahsantum ya ikhwan. Syukran ya Ahridwana Muhammad ya Abu Eka. Jazakumullah khair. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Mungkin kalimat ism bisa jadi kalimat jarida. Tapi ism, mana ism ya kawan? Ismu, nama. Ismu tajiri, nama pedagang tersebut Mahmudun. Siapa namanya ya kawan? Mahmud. Wasmu tabibi dan nama dokter tersebut, kembali ke mana ini pedagang dan dokter ini ya kawan? Yang disebutkan di kalimat pertama. Wasil, kita lanjutkan. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Nama pedagang tersebut adalah Mahmud dan nama dokter tersebut adalah Sa'idun. Baik ya akhwan. Nuasil, kita lanjutkan. Nastamir. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. من يترجم لنا هذه الجملة يا إخوان؟ فضل يا أخي الكريم. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Rumah ini milik pedagang itu dan rumah yang itu miliknya Pak Dokter. Dan rumah tersebut miliknya Pak Dokter. Dokter siapa di sini? Dokter yang disebutkan di Said. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Yang namanya siapa ya, Khan? Said. Baik. Ah, santai ya. Fentum ya, Khan? Nah. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ma'akum al-kitab? Atih al-kitab. Hadal aina wasallah. Baitut tajiri أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. من يترجم لنا هذا غير أهل رضوان؟ سليم أهل رضوان. من يترجم لنا هذا؟ سامي ما شوبه؟ ما في مشكلة. لو كان مخطئ لا بأس به. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ahsanta. Amama di depan. Ahsanta. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Khalfa, di belakang al-madrasah sekolah. Antum lihat baitu, mana baitu ya kawan? Rumah. Baitu tajiri, rumah pedagang itu. Amamal masjid, di depan masjid. Wa baitu tabibi, dan rumah dokter tersebut. Dokter siapa yang disebutkan di sini ya kawan? Yang sudah tiga kali disebutkan. Sa'id. Namanya siapa? Sa'id. Sa'idun. Khalfal madrasati, di belakang sekolah. Santai ya khidmat kirim. Tapi menwasil, kita lanjutkan. Labud an tafham hadha nas ya ikhwan, jayidan. Antum pahami dulu nas ini. Karena ba'da hadha nas, setelah kita baca bacaan ini, indana ba'da al-asilah. Ada beberapa soal-soal yang berkaitan dengan nas yang kita baca. Maka dipahami. Maka tolong dipahami. Baik. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka? Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka? Ah, man yutarjim lana? Fadhal ya akhil kirim, masya Allah. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka? Untuk siapa mobil ini dan untuk siapa yang itu? Baik, lam huna, lam di sini, lam pemilikan, lam al-milkiyah, kepunyaan siapa? Punya siapa mobil ini dan punya siapa yang itu? Yang itu di sini tentu adalah as-sayyarah. Tidak disebutkan dua kali karena sudah maklum. Sudah diketahui bahwasanya yang dimaksud adalah as-sayyarah. Liman, milik siapa hadhihi sayyarah, mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa itu? Jawabannya hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Man yutarjim lana ya ikhwan? Alladhi lam yutarjim qat. Anta ya Muhammad, fadal syekh. Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Mobil ini punya seorang dokter dan mobil itu punya seorang pedagang. Baik, ahsant. Hadhihi sayyarah, jawabannya ketika ditunjuk mobil siapa ini dan mobil siapa itu, jawabannya hadhihi sayyarah, mobil ini littabibi, milik sang dokter. Sang dokter yang sudah berapa kali disebutkan, sudah hampir 3-4 kali disebutkan. Namanya siapa ya kawan dokter di sini? Sa'idun. Wa tilka, dan itu, dan mobil yang itu maksudnya littaji, milik siapa? Pedagang. Milik sang pedagang. Siapa nama tajir huna? Mahmudun. Ahsanta ya Syekh Muhammad. Taib, hadihi sayyaratu al-akhir. Hadihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Jayid. Hadihi sayyaratu minal yabani. Hadihi sayyara, mobil ini. Minal yabani, dari Jepang. Wa tilka, dan mobil itu. Min Amerika, dari Amerika. Antum lihat di sini siapa yang mobil siapa yang dari Jepang di sini, Ikhwan? Tobib. Mobilnya Tobib yang dari Jepang. Adapun mobil sang pedagang ini dari Amerika. Santum. Hadi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ahsantum. Taib, wa bihadha intahaina. Wa fahimtum ya Ikhwan? Antum paham insyaallah yang ikhwan studio? Faham insyaallah. La haya fi ta'allum ikhwan. Tidak ada, tidak boleh rasa malu dalam belajar. Ditekankan sekali dua hal yang paling menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan hidayah ilmu. Yang pertama adalah al haya, rasa malu. Malu bertanya. Malu bertanya ini madzmum ya ikhwan. Tercela. Tapi kalau malu yang lain maka ini mahmud. Tapi kalau dalam belajar tidak boleh antum malu, merasa tidak paham, maka segera tanya. Dan yang kedua, hal yang kedua yang bisa menghalangi hidayatul ilm adalah rasa sombong. Rasa sombong. Maka kedua hal ini hendaknya dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Malu dan sombong. Taib. Al-anad qara jama'atan. Sekarang kita sama-sama baca ya ikhwan. انتبه إخوان انظر إلى الكتاب واستمع ثم كرر انظر إلى الكتاب واستمع ثم كرر ما معنى ثم كرر kemudian kita sama-sama ikuti. طيب هذا الرجل تاجر Hadzal rajulu tajirun. Wadzalika ar-rajulu tabibun. Wadzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Hadzal baytu lit-tajiri. Hadzal baytu lit-tajiri. Wadzalikal baytu lit-tabibi. Wadzalikal baytu lit-tabibi. Sambil dipahami maknanya ya, Ikhwan. Sambil dipahami maknanya. Baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu? Liman hadhihi as-sayyaratu? Wa liman tilka? Wa liman tilka? Ana wa'id. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب. هذه السيارة للطبيب. وتلك للتاجر. وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. طيب. هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من اليابان. وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من اليابان. وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. طيب الآن نريد بعض الإخوة يقرأ. فضل يا أخي الكريم. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. طيب ترجم يا أخي الكريم. ترجم. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki yang itu seorang dokter. أحسنت جيد يا أخي. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. Nama seorang pedagang itu adalah Mahmud. نعم. Dan nama seorang dokter itu adalah Sa'id. جيد استمر. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. نعم. Rumah ini milik Pak pedagang. Milik sang pedagang. Dan rumah yang itu miliknya Pak Dokter. Ahsanta barakallahu fikum. Tayib yakfi jazakallahu khair. Al-akhar man yaqra? Tayib. Fadhal ya akhi al-karim, man yurid an yaqra falyaqra. La mani'. Fadhal. Baitut tajiri amama al-masjid. Naam. Wa baitut tabibi khalfa al-madrasati. Sekali lagi ya akhi, wa baitut tabibi خلف المدرسة. جيد. رما بدأ. صح صحيح. استمر. Teruskan. Betul. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ahsant. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Ahsant ya khibarakum. Istamir. Liman hadis syayaratu waliman tilka. Sekali lagi akhi, sinnya diperjelas. Liman. Liman hadis syayar. Sin biasa, sa. Liman hadihi sayyaratu waliman tilka. Nah, terjem. Milik siapa? Ini. Milik siapa mobil ini? Nah. Dan? Dan milik siapa itu? Nah. Hadihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Nah, terjem. Mobil ini milik dokter. Milik sang dokter dan itu milik sang pedagang. Ahsant. Al-akhir. Hadhihi sayyaratu. Sinnya antum perjelas. Hadhis. Hadhis sayyaratu. Ya-nya ditasdid. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu. Nah. Minal Yabani. Nah. Watilka min Amerika. Min? Min Amerika. Min Amerika. Ahsan. Terjem ya, Fi? Mobil ini dari Jepang. Naam. Dan mobil itu dari Amerika. Baik, ahsan. Baik, نريد اثنين. نريد اثنين. من يقرأ؟ Tolong ya, اخي الكريم. Naam. من الأول dari pertama, dari awal. Hadha ar-rajul tajirun وذلك الرجل طبيب. ما أيت مرة أخرى على القراءة يا أخي. شوف عندك أول عسك لقي. هذا الرجل تاجر. أيت هذا الرجل. هذا الرجل تاجر. نعم. وذلك الرجل طبيب. وذلك الرجل. وذلك الرجل طبيب. أحسنت. ترجم. Ini seorang laki-laki. Pedagang. Pedagang Aat Afwan. Ini laki-laki ini seorang pedagang. Laki-laki ini seorang pedagang. Baik. Dan laki-laki itu seorang dokter. Ahsan. Istamir. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. Pedagang ini bernama Mahmud. Nama pedagang itu. Nama pedagang itu Mahmud. Naam. Dan nama dokter itu Sa'id. Ahsant. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Lit-tabibi. Lit-tabibi. Ayat ya akhi, ta-nya tidak panjang. Lit-tabibi. Lit-tabibi. Ahsant. Ini rumahnya seorang pedagang. Naam. Dan itu rumahnya seorang dokter. Ahsan. Baitut tajiri amama. Yakfi. Taib yakfi cukup. Naam. Jazakallah khair. Taib. Taib al-akhir man yaqra. Fadhal ya imam. Baitut tajiri amamal masjidi. Naam. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Madrasati. Madrasati. Ahsan. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ahsan. Dan rumah dokter di belakang sekolah. Taib. Istamir. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Punya siapa kendaraan ini? Sah. Milik siapa mobil ini? Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa yang itu? Naam. Hadhihi sayyaratul. Ait ya akhi, hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu li tabibi wa tilka li tajiri. Baik. Ini mobil milik dokter. Naam. Yang itu punya pedagang. Ahsan. Jayid. Al-akhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Naam. Mobil ini dari Jepang. Naam. Dan mobil itu dari Amerika. Ahsan. Tabarakallah. Baik. Nafta al-majal al-musayna. Dan bagi para pendengar yang menyimak kajian kita malam ini, yang bisa bergabung interaktif di line telepon 021-823-6543. Dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Indah di Pelni. Di Komplek Pelni Auri. Nah, ahlan, silakan. Umu siapa tadi? Umu Indah. Umu Indah. Ma'akil kitab, ada bukunya, Ibu? Ma'indi, mushkilah. Hadhihi mushkilah. Hadhihi rajulun tajirun. Ayat sekali lagi. Hadhar rajulu. Hadhar rajulu tajirun. Tapi kalau kak, kalau ma'indaki kita, anak-anak akra wa anti tastami'in. Anak-anak kalau ibu enggak bisa, enggak punya bukunya, saya bacakan. Ma'am. Istami'in sama kabiri. Hadhar rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Naam. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu. Wa dzalikar rajulu tabibun. Naam. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiru Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Naam. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibu Sa'idun. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi Sa'idun. Sinnya tidak panjang. Sa'idun. Sa'idun. La Sa'i. Sa'idun. Ahsan. Naam. Naam. Hadzal baitu littajiri. Hadzal baitu littajiri. Wa dzalikal baitu littabibi. Wa dzalikat tabibu. Wa dzalikal baitu. Wa dzalikal baitu littabibi. Ahsanti. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tabibi khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Ma ma'ana khalfa? Belakang. Ahsant. Liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Sayyaratu. Sayyaratu. Waliman tilka? Waliman tilka? Naam. Hadhihi sayyaratu littabibi. Hadhihi sayyaratu littabibi. Wa tilka littajiri. Wa tilka littajiri. Naam. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Naam. Minal yabani. Minal yabani. Naam. Wa tilka min amrika. Wa tilka min amrikihi. Boleh Ustaz? La la. Wa tilka min amrikihi. La la min amrika. Oh, amrikihi maka ya di situ ya, ya artinya penisbatan. Itu kalau amriki artinya orang Amerika. Oh. Ini negaranya Amerika. Baik, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu Indah dan salam untuk keluarga semua di komplek Pelni ya. Baik, kita lanjutkan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543 antum bisa membaca nas atau dars yang ke-8 ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Afisena di Rawalumpur. Rawalumpur Bekasi. Umu siapa? Umu Afisena. Iya, silakan. Orang tua Al-Hilal ini. Masya Allah. Umu Afisena, ikra. Fadal ikrai. Iya. Dibaca, silakan. Hadzal rajulu tajirun. Nah. Wa dzalikar rajulu tabibun. Nah. Laki-laki ini adalah pedagang. Nah. Dan laki laki itu adalah dokter. Ahsan. Teruskan, silakan. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tabibi Sa'idun. Naam. Pedagang ini. Nama pedagang. Nama pedagang itu Mahmud. Naam. Dan nama dokter itu Sa'id. Ahsan. Naam. Istamiri. Hadal baitu litajiri. Udhalikal baitu litabibi. Naam. Rumah ini kepunyaan pedagang. Naam. Dan rumah itu kepunyaan dokter. Jayid. Naam. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Mumtaz. Naam. Terjemi. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Masya Allah. Taib. Istamri. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Kepunyaan siapa kendaraan ini dan kepunyaan siapa itu? Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Jayid. Kendaraan ini kepunyaan dokter. Naam. Dan itu kepunyaan pedagang. Ahsanti, jayid. Stamiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Naam. Kendaraan ini dari Jepang. Naam. Dan itu dari Amerika. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kembali bagi para pendengar yang lain. Silakan Ikhwan juga kita tunggu. Diharapkan Ikhwan. Ya, hubungi di 8236543 bagi Ikhwan yang ingin dan berniat belajar, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu siapa di mana? Dengan Umu Anissa, Ustaz. Di mana? Umu Anissa. Di Bekasi. Bekasi, baik. Umu Anissa ada bukunya? Naam, Ustaz. Baik, ikra'i dan. Tidak perlu terjemahkan lagi, Umu. Oh, dibaca saja. Dibaca saja. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ma mana tajirun? Tajirun pedagang. Tabibun? Tabibun seorang dokter. Ahsant. Istamri. Ismu tajiri Mahmudun wa ismu tabibi Sa'idun. Naam. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Naam, ahsant. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Naam, mumtaz. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Naam. Hadha as-sayyaratu. Ayat Ummu Nisa. Sekali lagi. Liman hadhihi as-sayyaratu? Setelahnya. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi. Naam. Wa tilka lit-tajiri. Ahsanti. Hadhihi as-sayyaratu min al-Yabani. Naam. Wa tilka min Amerika. Taib. Ummu Nisa, ma ma'na amama al-masjid? Di depan masjid. Wa ma ma'na khalfa al-madrasah? Di belakang sekolah. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita terima satu penelpon kembali di 8236543 Adarsus Samin pelajaran ke-8. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Pak di mana? Abu Isa. Abu Isa. Abu Isa. Di mana? Cikarang. Oh, Cikarang. Masyaallah. Kaifa halak Abu Isa? Alhamdulillah. Masyaallah. Ma akal kitab Abu Isa? Ma indi Ustaz. Ma indaka hadhihi mushkilah. Ishtari awran. Insyaallah, insyaallah. Tayyib, iqra. Istami' thumma karir. Ana aqra, anta tak. Ana aktubu ya Ustaz. Ada taktub? Tayyib, fadal. Iqra ma taktub. Hada rajulu tajiri. Tajirun. Tajirun. Naam. Hada rajulu tajirun. Hada rajulu. Hada rajulu tajirun. Taib, labas. Wadhalika rajulu tabibi. Tabibun. Tabibun. Naam. Ismut tajiri Mahmudun. Naam. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. Hadal baitu lit tajir litajiri jayid wa dhalika baitu litabibi ada alif lam di al bait wa dhalika al baitu litabibi ahsant baitu tajiri amama masjidi naam wa baitu tabibi khalfa madrasati madrasati madrasati jayid. Ma makna amam al-masjid ya Aba Isa? Di depan. Di depan mana? Al-masjid. Taib, khalf al-madrasah? Belakang. Di belakang, taib, pas. Istamir. Hadihi sayyarat. Liman. Liman sayyaratu. Liman hadihi sayyaratu. Liman sayyaratu. Liman hadihi sayyaratu. Wa liman tilka. Naam. Hadihi sayaratu litabibi. Naam. Watilka litajiri. Ahsant. Hadihi sayaratu. Ada iflam. Ada iflam di as-sayara. Hadihi sayaratu. Naam. Minal yabani. Yabani. Minal yabani. Naam. Watilka min amriki. Min amrika. Wa tilka min Amerika. Ahsanta. Jazakallah khair ya Aba Isa. Jazakallah khair. Ayyab. Ada pertanyaan, Ustaz? Silakan, tafadhol. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat.

ismu tajiri mahmudun. Mahmudun, ahsan. Salasa. Salasa. Ismu tabibi. Nah. Ismu tabibi sa'idun. Ismu tabibi, sekali lagi. Ismu tabibi sa'idun. Ahsan. Arba'ah. Arba'ah. Man aina sayarat tabibi. Sekali lagi, akhiru. Min aina. Min aina sayarat tabibi. Naam. Sayarat tabibi minal yaban. Minal yaban, ahsan. Khamsa. Khamsa. Min aina sayarat tajiri. Sayarat tajiri min Amerika. Min Amerika, taib. Sita. Naam. Sita. Aina bintu tajiri. Sekali lagi, akhi. Baitu atau bintu? Baitu. Naam, bukan aina, bintu. Aina baitu tajiri. Naam. Iya. Nal jawab. Bintu tajiri amama. Baitu. Baitu tajiri amama masjidi. Ahsant. Mana baitu? Rumah. Rumah. Ahsan terakhir. Sabah terakhir. Sabah. Aina bintu tabibi. Ya akhir kirim. Laisa bintu. Baitu. Aina baitu tabibi. Nah. Bintu tabibi khalfal madrasati. Baitu tabibi khalfal madrasati. Ahsan ta ya akhi. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz, kita angkat dulu saja pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Taib, bolehkah Afwan? Bolehkah pertanyaan Mas Mubtabibi langsung dijawab dengan kata Sa'idun? Bisa saja, tidak masalah. Mas Mubtabibi Sa'idun. Sudah benar, benar tidak masalah. Taib. Hanya saja memang kita di sini ana latih antum untuk menjawab dengan jawaban yang sempurna, lengkap dan sempurna. Tapi bukan berarti antas jawaban singkat salah, tidak. Jawaban singkat benar. Baik. Ya, pertanyaan kembali, Ustaz, apakah perbedaan khalfa dan wara'a Ummu Abdullah di Cikarang? Khalfa dan wara'a, wallahu alam, ana tidak tahu bedanya antara khalfa dan wara'a. Maknanya sama, di belakang, ada bedanya wallahu alam. Baik. Ya, apa perbedaan kata pertanyaan liman hadhihi sa'atu dan sa'atu man hadhihi? Maknanya sama, menanyakan milik siapa jam ini. Hanya saja satu hal furjarnya diletakkan di depan, adapun kata tunjuknya diletakkan di belakang, pertanyaan kedua. Sama saja maknanya. Baik. Iya, lanjutkan. Baik. Kita masuk ke Iqra waktu. Ini yang terakhir kita baca sebelum kita istirahat. Tamrin Asani, latihan kedua. Iqra waktu. Mana ikra waktu ya, ikhwan? Baca dan tulis. Baca dan tulis. Antum tulis insyaallah kan di rumah? Insyaallah. Insyaallah tidak apa insyaallah iya. Insyaallah iya. Bainahuma. Bainahuma. La la la yujad bainahuma. Baik. Baik, ana minta antum yang aktif malam ini. Ikra ya, akhi. Ini karena perintahnya baca, maka antum yang baca, bukan ana yang baca. Min aina, dari mana kita mulai? Min al-Syaikh. Min al-Syaikh al-Kabir. Tafadhal. Iqra waktub. Naam. Wahid. Hadzal waladu Khalidun. Wadhalikal waladu Mahmudun. Wadhalikal waladu. Ha? Ayat wadhalikal waladu. Wadhalikal waladu Mahmudun. Muhammadun. Muhammadun. Tarjim anta ya akhi. Anak kecil ini. Naam. Ahmad. La, Khalid. Khalid. Naam. Dan anak kecil itu Muhammad. Muhammad, ahsan tabarakal. Al-walad, anak kecil. Sudah kita baca deh, mufrad ini bukan mufrad baru. Ada sekadalik? Bala. Ithnan, fadal ya akhir kirim. Hadar rajulu mudarrisi. Mudarrisun. Hadar rajulu mudarrisun. Wadhalikar rajulu muhandisun. Jaid. Kenapa mudarrisun wa muhandisun ya akhil kirim? Kenapa tidak majrur mudarrisin? Karena memang tidak ada penyebabnya, tidak ada penyebab yang harus membuat jadi majrur. Penyebabnya apa, ikhwan, yang sudah kita pelajari? Ada dua. Satu, karena didahului oleh harful jar. Kemudian jika dia masuk dalam kalimah idhafah. Nah, ini bukan kalimah idhafah dan tidak ada harful jar di sini, maka tidak dibaca majrur. Faham tak, ya akhi? Baik. Tasawuf itu antum terjem, antum bisa terjemahkan kalimatnya? Coba antum coba usahakan. Isnan. Ini laki-laki. Laki-laki ini. Laki-laki ini. Mudarris. Guru. Guru. Nah. Dan laki-laki itu muhandis. Insinyur. Santa barakallah. Salata, fadal ya akhi. Salata. Nah. Hadal kitabun. Hadal kitabu jadidun. Naam. Wadhalikal kitabu qadimun. Ahsant. Tarjim ya akhil kirim. Buku ini baru. Baru. Dan buku itu lama. Lama. Ahsant ya akhil. Arba, anta ya imam. Arba. Hadihi sayyaratu. Sayyaratu aliyyin. Li aliyyin. Li aliyyin. Naam. Wa tilka li Khalidin. Li Khalidin. Wa tilka li Khalidin. Baik, kenapa Aliyin wa Khalidin ya ikhwan? Kenapa majrur? Ada lamnya. Ada lam. Lam harful jar, maka dia majrur. Terjemahkan ya Imam, antum bisa terjemahkan? Dicoba. Kendaraan ini mobil. Mobil ini li milik Ali. Naam. Dan itu milik Khalid. Khalid, ahsant, barakallahu fikum. Baik, khamsa, tafadhal Syekh Ramadan. Khamsa. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam. Pintu ini terbuka. Naam. Dan pintu itu tertutup. Ahsant, barakallahu fikum. Sita, anta ya akhil kirim. ستة. نعم. لمن هذه الساعة هي لعباس. نعم. Kepunyaan siapa jam ini? نعم. Ini punya Abbas. طيب ini milik. Jam ini punya Abbas. أحسنت. Kenapa لعباسين مجرور عباسين bukan عباس. Ada furjar. Ada furjar. لام. أحسنت. سبعة. سبعة. أهذا البيت للطبيب؟ أهذا البيت للطبيب؟ نعم. لا هو للمدرس مدرسي لا هو للمدرس طيب ترجم apakah rumah ini milik dokter tidak atau bukan rumah itu milik mudarris milik guru milik guru huwa di sini mana huwa ya ikhwan dia kembali ke siapa dia ini siapa yang maksud dengan dia di sini tabib bait baitun kembali ke rumah. Naam. Ahsant. Thamaniyah. Fadal ya akhir kirim. Thamaniyah. Ahadihi ad-darajatu li ibn al-mu'adzin? Naam. Apakah sepeda motor ini kepunyaan anaknya Pak Muadzin itu? Naam. Ad-darajah sepeda. Apakah sepeda ini milik anaknya Pak Muadzin? Anak laki-lakinya Muadzin. Tukang azan. Naam. Tukang azan. Naam. Ini agak sedikit ini. Coba antum perhatikan. Ahadihi ad-darajatu. Apakah sepeda ini libni milik anak laki-laki al-muadzin? Seorang muadzin. Jawabannya naam. Ya. Santai ya. Tis'ah. Man hadzal waladi? Hah? Kenapa waladi ya? Ada harfu jar di situ? Hah? Harfu jar. Ma huwa? Aina harfu jar? Man. Di mana harfu jarnya? Hah? في الهواء على الله ليس في الكتاب من هذا الولد لا ها سكالا يا اخي من هذا ولد بيستعلي على الاسلام الولد نعم هو الطالب طالب من الصيني في القديم من العراق دي cetakan lama Cetakan nama Al-Iraq. Min Al-Iraqi. Naam. Min As-Sini. Dicetakan berdaru Min As-Sini. Dari Cina. Coba terjemahkan lagi. Terjem. Siapa anak kecil ini? Naam. Dia Dia murid dari Cina. Dari Cina. Kalau cetakan lama? Dari Irak. Ahsanta. Asyara ya akhi. Farihin. Irfa sawtaka ya Farihin. Hatta yasma'al mustami' fil bait. Isyara. Antum pasangin suara antum ah Farihin. Biar terdengar dengan di ikhwan di radio. Asyara. Asyara. أذلك بيت جديد نعم لا هو قديم جدا قديم جدا ترجم apakah itu rumah baru apakah rumah itu baru jawabannya لا bukan tidak nah dia rumah dia lama sekali. Dia rumah yang lama sudah sekali. Lama sekali. Qadimun jiddan, ya, jiddan di sini menunjukkan sudah lama sekali. Ahada asyar, ya Imam, ahada asyar, 11. Ahada asyar. Naam. Hadhihi as-sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Swissra. Sini min Amerika. Nah, diciptakan terbaru min Amerika. Amerika. Ini kalimat sebetulnya lebih mudah daripada Swissra. Tiba-tiba muncul kalimat baru Swissra. Mana Swissra? Swiss. Dari Swiss, dari Swedia. Swiss atau Swedia? Swiss. Baik. Terjemahan, coba terjemahan Ahimam. Mobil ini dari Jepang. Dan itu dari Swiss. Baik. 12 al-akhir ya Syekh Ramadan. 12. Hadha as-sikinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inkaltra. Inkaltra. Nah. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Mana Inkaltar? Itu min asma'i Madinah Inggris. Ada beberapa nama untuk Inggris. Dan di sini dia menggunakan Inkaltar. Nah. Nah, dalam buku lain Britani, British, Inggris. Ahsanta, barakallahu fikum. Baik. Sepertinya kita cukupkan dulu. Baik. Insyaallah kita akan berikan peluang bagi para mustami pada kesempatan yang akan datang untuk membaca latihan ini.